lama sudah tak jumpa dengan kawan-kawan lama. Baru sekarang ada kesempatan bertemu. Yo yo, saling peluk, saling cium untuk melepaskan rindu. Luapan gembira campur aduk jadi satu. Yo yo, apa kabar sahabat tercinta? Oh tentu baik-baik saja. Masih sekolah ataukah bekerja? Oh masih santai nganggur di rumah. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Sudah tersalurkan, saling mengisi kekurangannya teman-teman. Yo yo, sambil makan singkong bakat ubi bakat ketela, minumannya segelas kopi kental enaknya. Yo yo, hey apa kabar sahabat tercinta? Oh tentu baik. Baik saja. Apakah asik hidangan di meja? Oh tentu asik-asik saja. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Suwe ora jamu mas, jamu godong blimbing. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kok tambah beleng. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Suwe ora jamu mas, jamu godong cengkeh. Suwe ora ketemu, ketemu pisan anake akeh. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Ada gula, ada semut di situ. Walau lama berpisah, akhirnya bertemu. Suwe ora jamu dek, jamune godong salah. Suwe ora ketemu, ketemu pisan kok tambah galak. Mati aku. Ada gula, ada semut.